رضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا باب mengundi di antara para istri kalau istrinya lebih dari satu. Idza arada safara, kalau kepala rumah tangga hendak melakukan safar, yakni sang suami. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Wahid bin Aiman qala haddatsani Ibnu Abi Mulaika عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه بحوى النبي صلى الله عليه وسلم كما هندك لكم perjalanan beliau mengundi di antara istri-istri beliau siapa yang keluar undiannya maka dialah yang ikut. Karena tidak mungkin diajak serta semua istri. Kata Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melakukan safar beliau mengundi para istrinya. Fataratil Qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Maka naiklah undian untuk Aisyah dan Hafsah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili sara ma'a Aisyah yatahaddats. Kalau di malam hari perjalanan Rasulullah bersama dengan Aisyah berbincang. Faqalat Hafsah ala tarkabina al-laila tab'iri wa arkabu ba'iraka tandurina wa anzur. Maka berkata Hafsah, ala tarkabina al-lailata ba'iri. Berkata Hafsah kepada Aisyah, tidakkah engkau mau mengendarai ontaku ini dan aku mengendarai ontamu? Tandurina wa anzur. Faqalat bala. Maka Aisyah pun mengatakan, iya, tidak apa-apa. Parakibat faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah wa alaihi Hafsah. Parakibat maka masing-masing naiklah ke tunggangannya. Yani setelah tukaran tunggangan Aisyah naik untanya Hafsah, Hafsah naik untanya Aisyah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah wa alaihi Hafsah. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke untanya Aisyah dan ternyata di dalamnya atau di atasnya ada Hafsah. Dia kan tak ketahuan orangnya karena kan pakai sekedup. Barakallahu bikum. Wassalam alaihi thumma sar hatta nazalu wa taqadathu Aisyah. Kemudian Rasulullah memberi salam kepadanya, kemudian berlakukan perjalanan sampai ketika turun istirahat. Waftaqadat wa Aisyah. Dan Rasulullah merasa kehilangan Aisyah, falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idkhir wa qalat. Baik. Falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idkhir wa taqulu rabbi sallit 'alayya aqraban aw hayyatan tardaghuni. Wala astati an aqula ma lahu syai'a. Falamma nazalu ja'alat rijlaihi rijlaiha bainal idhhir. Falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idhhir. ketika nazalu ja'alat rijlaiha, kelihatannya ini Hafsah, nazalu ja'alat rijlaiha bainal idhir, Hafsah meletakkan kakinya di rumputan. Waqala wa taqulu, sambil mengatakan, Rabbi sallit alayya akraban aw hayya taldaguni. Ya Allah, datangkanlah kala jengking atau ular untuk mematuk aku atau menggigit aku. Wala astati'u aqulu lahu syai'a. Baik. Qala al-Kirmani adh-dhahra annahu kalam Hafsah wa ihtamal an yakuna kalam Aisyah wa lam yadhhar li hadha adh-dhahir bal huwa kalam Aisyah. Barakallahu fiikum. Dan aku tidak mampu untuk mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Syahiduna di sini barakallahu fiikum. Ya. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian adanya. Radhiyallahu ta'ala anhunna. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya di sini adalah Hafsah merasa bersalah. Baik. Hafsah merasa bersalah dengan mengajak tukaran kendaraan dengan Aisyah. Tabarakallahu fikum. Syahiduna di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengqur'ah, mengundi di antara istri-istrinya siapa yang bakal melakukan perjalanan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, babun al-mar'atu tahabu yawmaha min zawjiha lidarratiha wa kaifa yaqsimu dhalika. Babul mar'atu tahabu yawmaha, bab seorang istri menghibahkan malam bersama dengan suaminya, dia hibahkan kepada istri yang lain, dia serahkan, jadi sang suami tidak lagi bermalam dengannya. Lidarratiha, dia hibahkan ke madunya. Wa kaifa yaqsimu dhalika, dan bagaimana caranya dia membagi. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Zuhair an Hisham عن أبيه أن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa ketika Saudah melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatannya sudah tidak begitu cenderung lagi kepada Saudah, dan Saudah gugurkan haknya agar supaya tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berstatus sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Saudah menghibahkan malam bersamanya dengan Rasulullah kepada Aisyah. Wa kana Nabi yuqsimu li Aisyah bi yaumiha wa yaumi Saudah. Jadi jatahnya Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dengannya, dan jatahnya Saudah juga bersemalam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha wa anhunna ajma'in. Baik. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu, wa in imra'atun khafat min ba'diha nushuzan aw irada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Ketika seorang istri melihat bahwa suami kurang begitu senang lagi dengannya, sementara dia masih tetap pengen bersama dengan suaminya berstatus sebagai istri, maka boleh dan tidak mengapa untuk dia tanazul dari haknya untuk tidak menuntut dari suaminya nafkah mungkin. Barakallahu fiikum. Tidak lagi dia menuntut dari suaminya, atau barakallahu fikum, bermalam bersama dengan suami. Babul adli bainan nisa, bab berlaku adil di antara para istri-istri. Kalau istri lebih dari satu. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq." Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa', dan engkau tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu. Yang dimaksud tidak mampu berlaku adil di sini adalah masalah cinta dan kecenderungan. Barakallahu fiikum. Adapun masalah-masalah yang zahir ini harus dan bisa dilakukan oleh orang. Adapun masalah cinta dan yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang, maka itu tidak ada kemampuan untuknya. Barakallahu fiikum. Yang boleh dan mampu orang melakukannya adalah pembagian nafkah, ya kan? Bermalam, perhatian, sama semuanya. Tapi masalah cinta dan jima ini tidak dimiliki oleh sang suami. Barakallahu fikum. Karena itu adalah suatu yang muncul dengan sendirinya. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, barakallahu fikum, "Man ahabbun nasi ilaika?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah. Dia yang paling aku cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, kita sedikit mengulang apa yang di bab sebelumnya. Baik. Asbabun nuzul dari ayat wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraja. Baik. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan. Barakallahu bikum. Di sini katakan Al-Hafidz hafizahullah taala dari Aisyah inda Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas mausulan nahwahu wa kadza qala Ibnu Abdurrazzaq wa kadza qala Abdurrazzaq ma'mar bi ma'na dhalik fatawarrat hadhihi ar-riwayat ala annaha khasyiyatit talaqa fawajaba wahabat, bahwa saudara mengkhawatirkan dirinya akan ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah tua. Wa akhraja Ibnu Sa'ad bi sanadin rijaluhu thiqat, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang rijalnya adalah orang-orang terpercaya. Min riwayat Al-Qasim bin Abi Barzah mursala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqaha fa qa'adat lahu ala tariqihi fa qalat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalaknya sehingga sauda duduk di tempat yang akan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat walladhi ba'athaka bil haqimali fir rijali min haja. Ya Rasulullah, sebenarnya aku sebenarnya tidak butuh lagi dengan laki-laki dalam artian untuk memenuhi hasratnya. Walakin uhibbu an ub'atha ma'anisa'ika yawmal qiyamah. Akan tetapi aku pengen ya Rasulullah, aku dibangkitkan bersama dengan istri-istrimu yang lain. Fa asyaratil ladzi anzala 'alaika fa unshaba, fa unshiruka bil ladzi anzala 'alaikal kitaba. Fa unshiruka, maka aku meminta sangat kepada engkau ya Rasulullah yang telah menurunkan unshiruka bil ladzi. Unshiruka, aku meminta sangat kepada engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Hal talaqtani limujidatin wajadtaha alayya. Apakah engkau mentalak aku karena ada sesuatu yang aku lakukan dari engkau, dari sesuatu yang engkau tidak senangi? Qala la. Baik. Qala la, berkata Rasulullah, tidak. Qalat fa unshiruka lima raja'tani. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, atau bermohon kepada engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk engkau rujuk kepadaku. Kemudian Rasulullah rujuk kepadanya. Qala fa inni qad ja'altu yawmi wa lailati li Aisyah habbata Rasulillah, hibbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahibbati Rasulillah. Maka aku telah menghibahkan malamku dan siangku untuk Aisyah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah untuk Aisyah 2 malam. Satu malam untuk Aisyahnya sendiri yang memang jatahnya, dan satu malam lagi jatahnya Saudah. Barakallahu fikum. Kita kembali ke pembahasan bab setelahnya. Walan tastati wa ta'dilu bainan nisa'i walau khastum. Engkau tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun engkau sudah berusaha. Baik. Berusaha mencintai semuanya dengan cinta yang sama. Tidak akan mungkin. Barakallahu fikum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Akan tetapi janganlah engkau terlalu cenderung kepada satu atau sebagiannya sehingga engkau melalaikan yang lainnya pula, terbengkalai yang lain. Sehingga yang kau lalaikan itu adalah sama seperti orang yang muallaq, tergantung. Tidak juga diceraikan dan juga tidak diperlakukan dengan cara yang bagus. Nah, dengan harmonis. Masya Allah. Jadi yang diperlukan dan dipastikan bahwa seorang suami harus berlaku adil adalah at-taswiyatu bainahunna bima yaliku bikullin minhunna. Baik. Seperti pakaian, makanan, tep rumah, napakah, barakallahu fikum. Kalau sudah terpenuhi semua itu, maka barakallahu fikum, mana pun kecenderungan hati. Itu tidak mampu orang melakukannya. Barakallahu fiikum. Di sini kata Ibn Abbas, walan tastati'u, engkau tidak akan mampu. Ketidakmampuan untuk berlaku adil di sini adalah masalah cinta dan jima. Baik. Demikian dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, juga dari Abdah bin Amr As-Salmani. Qala rahimallahu taala, babun idza tazawwajal bikra ala thayyib. Insyaallah paham ini, bahwa yang tidak bisa dilakukan oleh sang suami itu adalah masalah kecintaan. Barakallahu fikum. Karena ada saja sesuatu yang menjadikan suami lebih cinta kepada istrinya yang lain ketimbang yang lainnya. Mungkin karena ketaatan, ya kan? Mungkin karena akhlak, mungkin karena ya ini berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan suami lebih cinta pada seseorang di antara yang lainnya. Walaupun semuanya mungkin dicintai, tapi cintanya lebih besar pada seseorang di antara mereka. Qala rahimallahu taala, babun idza tazawwajal bikra 'ala thayyib. Bagaimana kalau seandainya seorang suami menikah lagi dengan perawan sementara dia sudah punya istri yang lain? Barakallahu fikum. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Bishr, qala hadatsana Khalid an Abi Kilabata an Anas radhiyallahu anhu. Walau syi'tu an aqula qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakin qala as-sunnatu idza tazawwajal bikra aqama indaha sab'a wa idza tazawwaja thayyiba aqama indaha thalatha. Seandainya berkata Anas, seandainya aku pengen mengatakan, aku akan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sunnah idza tazawwajal bikra aqama indaha sab'a. Ini seorang yang sudah punya istri kemudian nikah. Ternyata yang dinikahin adalah perawan. Maka hendaknya sang suami tadi tinggal bersama dengan istrinya yang baru ini, yang perawan ini, 7 hari. Setelah 7 hari baru dia gilir, sama seperti biasa. Barakallahu fiikum. Tiba 1 malam juga. Ini cuma malam pertama sampai 7 harinya bersama dengan istrinya ini, istri yang merupakan perempuan perawan. Wa idza tazawwaja thayba, dan kalau dia menikahi janda, dari sudah ada istrinya kemudian nikah dengan janda, maka dia harus barakallahu fikum bersama dengan istrinya yang baru ini yang berstatus janda tadi 3 hari 3 malam. Setelah itu baru digilir ulang. Baik, digilir. Bermalam 1 malam, 1 malam, kemudian kembali lagi. 1 malam, 1 malam, kembali lagi. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala bab idza tazawwaja thayba 'ala al-bikr. Ini kebalikannya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yusuf ibn Ziyad. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد أن أبي خلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو خلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Idza tazawwaja thayba 'ala al-bikr, kalau menikahi thayb, menikahi janda thayb, maka dia hidup bersamanya selama 3 hari 3 malam, kemudian dia menggilir. Qala bukila bawla syaitu laqultu in ana inna arasan la rafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku pengen, aku akan mengatakan bahwa Anas memarfukan hadis ini ke Rasulullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Barakallahu fiikum. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Artinya hadis ini marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan semua suami yang telah memiliki istri, masih ada istrinya, kemudian menikah, kalau yang dinikahi itu perawan, maka tinggal bersama dengan perawan itu 7 hari 7 malam, kemudian dia gilir. Baik. Kalau dia menikahi janda, maka dia bersama dengan janda itu 3 hari 3 malam. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babun man tafa ala nisaihi bi ghuslin wahid. Bab siapa yang menjimai istrinya, menggilir istrinya dengan 1 kali mandi. Barakallahu fikum. Yani ya diantaranya dengan wudu. Barakallahu fikum. Dan kalau pengen setiap selesai jima dengan istrinya yang satu, ya mandi kemudian menggilir yang lainnya. Tapi kalau dia mau dengan 1 kali, ya tidak jadi masalah. Di sini qala rahimallahu taala haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad qala haddatsana Yazid ibnu Zuri qala haddatsana Sa'id an Qatadah anna Anas ibn Malik anna Anas ibn Malik haddatsani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidati wa lahu yawma idzin 9 niswatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisaihi, yakni mendatangi istrinya, menggilir istrinya di 1 malam. Walahu yaumaidin 9 niswah, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babun dukhulur rajul al-nisahi fil yawm, bab masuknya seorang suami atau seorang suami mendatangi istri-istrinya di satu hari, mendatangi masing-masing. Qala hadatsana Farwah, qala hadatsana Ali bin Mushir an Hisham an Nabihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah samidan sarfa min al-asr dakhala ala nisa'ihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat Asar, taib dakhala ala nisa'ihi, beliau mendatangi istri-istrinya. Taib, yakni menyapanya, mengajak bicara semua istrinya. Fayadinu min ihdahunna padahal ala hafsah tahta basa aksara makana yahtabis. Baik, al-kisah barakallahu fikum. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat Asar, beliau mendatangi istri-istrinya. Cuma nanti kalau malam barakallahu fikum, beliau bermalam di istri yang mendapatkan giliran untuk bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba perhatikan baik-baik ya, barakallahu fikum, sampai sedetail ini urusan syariat kita. Yang orang kebanyakannya enggak peduli, enggak tahu yang seperti ini. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, bab idza sta'adana ar-rajulu nisa'ahu fi an yumarridha atau yumarridha fi baitin fi baiti ba'dihinna fa'adinna lahu. Bab seorang suami minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di satu rumah di antara mereka, karena orang yang sakit harus apa? Harus istirahat, enggak boleh kemana-mana, kan demikian. Baik, harus menetap di satu tempat untuk dirawat, untuk dijaga, untuk diperhatikan apa kebutuhannya. Barakallahu fikum. Tidak mungkin sehari ini kemudian pindah lagi sebelah sana, pindah lagi sebelah sana, pindah lagi sebelah sana, pindah lagi sebelah sana. Ya merepotkan. Sementara orang yang sakit butuh untuk istirahat. Istirahat ya, ya tidur, ya kan begitu, tidak banyak gerak, tidak banyak aktivitas untuk memulihkan kondisi kesehatan. Lah sang suami harus minta izin karena semua memiliki hak, kan demikian, memiliki hak untuk sang suami berada di rumah sang istri tersebut. Jadi minta izin. Sebagaimana Rasulullah SAW minta izin kepada istri-istrinya agar supaya Rasulullah SAW dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ismail qala hadatsani Sulaiman ibn Bilal qala Hisham bin Urwah akhbarani abi anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana yas'alu fi maradhihi alladhi mata bihi. Bahwa Rasulullah SAW bertanya di kondisi sakitnya beliau yang beliau meninggal dunia, di sakit yang beliau derita. Aina ana gadan, aina ana gadan, di mana saya besok? Jadi di rumahnya siapa saya besok? Giliran siapa? Yuridu yawma Aisyah. Yani Rasulullah SAW pengen agar supaya beliau tenang, istirahat, dirawat di rumahnya Aisyah. Pengen sekali untuk sampai ke gilirannya Aisyah. Fa'adinna lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa. Maka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk Rasulullah istirahat, dirawat dimanapun yang beliau kehendaki. Barakallahu fikum. Fakana fi baiti Aisyah hatta mata. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahnya Aisyah hingga beliau meninggal dunia. Mata di pangkuannya Aisyah. Qalat Aisyah, famata fil yawm alladhi kana yaduru alayya fihi fi baiti. Maka meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang seandainya digilir terus, memang hari itu adalah hari jatahnya Aisyah. Barakallahu fikum. Walaupun beberapa hari sebelumnya memang Rasulullah SAW sudah ada di situ, karena kesepakatan istri-istri Rasulullah SAW, dimanapun Rasulullah SAW pengen untuk dirawat, beristirahat, mereka semua telah sepakat. Kata Aisyah, Rasulullah SAW meninggal memang di hari yang aku mendapatkan jatah bersama dengan Rasulullah SAW. Baik. Faqabadahu Allahu wa inna ra'sahu la baina nahri wa sahri. Faqabadahu Allahu, maka beliau pun dicabut nyawanya dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala beliau antara ini, antara leherku dan dadaku. Ini kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa khala tariquhu riqi. Ini menunjukkan tentang apa kedekatan dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah lebih dari yang lainnya. Dan bukan kecintaan yang seperti ini yang seorang suami harus dituntut untuk berlaku adil, karena itu sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Yang harus orang berlaku adil adalah masalah apa? An-nafaqah, sukna, maskan, malbas, dan seterusnya dari yang merupakan kewajiban yang bisa dilakukan oleh sang suami. Qala rahimahullahu ta'ala, babu hubbir rajuli ba'dha nisa'ihi afdala min ba'd. Bab kecintaan seseorang, yakni seorang suami terhadap seorang di antara istrinya dibanding dengan yang lainnya, yakni seorang suami mencintai salah seorang di antara istrinya lebih dari yang lainnya. Qala rahimallahu taala, hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadatsana Sulaiman an Yahya an Ubayd ibn Hunain qala sami'a ibn Abbas an Umar radhiyallahu taala anhu dakhala ala Hafsata faqala ya bunayya لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عائشة فقصصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. يعني عمر رضي الله تعالى عنه mengatakan, يا رسول الله aku sudah masuk menemui Hafsah. Baik. Menasihatinya, mengingatkannya agar supaya semuanya cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, status sebagai suami dan status sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yani Umar menasihati putrinya agar supaya berlaku baik, bersikap baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya bunayya, maka berkata Umar, wahai putriku, yakni Hafsah, la yaghurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha, jangan kau tertipu dengan perempuan yang satu ini, maksudnya Aisyah, yang dia takjub dengan kecantikannya dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Ini kau jangan ikut-ikut, maksudnya begitu. Barakallahu fiikum. Pakai satu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kisahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ceritanya atau nasihatnya apa Umar terhadap putrinya, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta terhadap Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. طيب قال رحمه الله تعالى باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. طيب yang ma'ruf biasa dikatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi thawbay zur, Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, yani orang yang menampakkan sesuatu yang dia tidak miliki. Ini sama seperti orang yang memakai dua helai pakaian dusta. Dia sudah tidak punya, kemudian itu sudah dusta. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Satu kekurangan. Dan dia menampakkan bahwa dia berlebihan. Ini tidak diperbolehkan. Ini terkhusus bagi para istri-istri. Jangan dia menampakkan kepada madunya yang lain ini bahwa dia dilebihkan oleh sang suami di antara yang lainnya. Padahal sang suami sudah berlaku adil sesuai dengan kemampuannya. Jadi, karena ini memungkinkan sekali untuk memicu kecemburuan dan ketidakpercayaan istri-istri yang lain terhadap sang suami. Jadi, menuduh sang suami tidak adil. Kan demikian. Maka tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Hisham an Fatimah an Asma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cuma perempuan-perempuan atau para istri-istri yang memiliki dharrah. Tapi ya, sebagian orang, barakallahu fikum, apalagi di tempat kita ini, tidak mau kalah penampilan. Maunya nampak bahwa dia orang yang mapan hidupnya, padahal kiri. Apa ke? Yang dia tampilkan bahwa dia berlimpah cara berpakaian, walaupun setengah mati makannya. Yang penting dia bisa penampilan necis, penampilan wah. La haula wa illa billah. Tapi ya ternyata ujung-ujungnya ngutang. Tidak mau kalah penampilan. Termasuk diantaranya perkara yang seperti itu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana wa haddatsani Muhammad ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يؤتيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يؤطى كلابس ثوبي زور. Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali dharrah, aku memiliki madu, yakni istri lain dari sang suami. Innali dharrah fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji, apakah atasku dosa ketika aku menampakkan bahwa aku dilebihkan oleh suamiku dari yang lainnya. Biar alladhi yu'tini, padahal sang suami tidak memberikan seperti itu. Seakan-akan bahwa dia diistimewakan dan dilebihkan oleh sang suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan ungkapan yang menunjukkan tidak diperbolehkan melakukan itu. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Allahu akbar illa billah. Maka setiap orang, barakallahu fikum, ya menampilkan apa adanya, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dipamer-pamer. Barakallahu fikum. Dan ini penyakit, barakallahu fikum. Penyakit. suka pamer apa yang dimiliki. Ada uang, pamer uang, diposting di mana-mana. Barakallahu fiikum. Dapat uang banyak. Kemudian katanya mandi uang nih, mandi uang. Subhanallah. Tidak diperbolehkan, barakallahu fiikum. Semestinya kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, memanfaatkannya secara baik dan tidak perlu. Dipamer-pamer sehingga kasihan orang-orang yang apa? Orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki keadaan yang serupa. La hawla wala quwwata illa billah. Dan boleh jadi memunculkan rasa iri, dengki, hasad, dan boleh jadi mengundang kejahatan orang-orang yang berniat jahat. Dia pamer kekayaan, dia pamer ini, pamer itu. Dia tidak lama ada yang datang ke rumahnya. Dia merampok apa yang dia miliki. Lalu di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, luar biasa. Orang pamer, pamer kekayaan, pamer berbagai macam yang dia miliki, dia pamer ke orang-orang dan semua orang bisa melihatnya. Tapi yang tidak diperbolehkan, barakallahu fiikum. Ini sama seperti apa? Perbuatannya Karun. Paham, barakallahu fiikum. Fakhraja 'ala qaumihi fi zinati. Kalau Karun dia dulunya karena belum ada internet, barakallahu fiikum. Belum ada media sosial sama seperti sekarang ini. Tidak tahu seandainya di zaman Karun sudah ada seperti itu. Kelas dipamer di Facebooknya, dipamer di Instagramnya, dipamer macam-macam pokoknya. Tapi karena pada saat itu belum ada, ya maka Karun ya pamer dia keluar semuanya. Fakhraja 'ala qaumihi fi zinati. Barakallahu fiikum. Dengan berbagai macam kemewahan, iring-iringan, yang kunci gudangnya saja berat untuk dibawa oleh 10 orang. Kunci belum gudangnya ini, belum apa yang ada di dalam gudangnya, perbendaharan. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang melihat dari orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya dunia semata, seakan-akan dia hanya hidup di dunia ini, tidak ada akhir. Apa jawaban mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hadzin azim. Oh duhai seadanya saja kita diberi sama seperti yang diberikan kepada Karun. Sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sama. Baik. Ini seperti ini. Banyak orang yang seperti ini dan lebih banyak. Dan orang yang mengatakan wailakum thawabullahi khairul liman amanu wa amila salihah. Celaka kalian. Jangan minta yang seperti itu. Barakallahu fiikum. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih banyak, lebih kekal. Barakallahu fiikum. Yang berkata seperti ini terlalu sedikit. Barakallahu fiikum. Di setiap zaman. Yani orang-orang yang melihat, ya mungkin kebetulan melihat lewat mungkin atau berpapasan atau bagaimana dan mengucap Allah. Tidak ada apa-apanya ini. Dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan orang apa? Pengen seperti apa yang didapatkan oleh Karun. Barakallahu fiik. Jadi tidak perlu pamer-pamer lah. Karena terlalu banyak orang dengki. Barakallahu fiik. Terlalu banyak orang iri. Terlalu banyak orang hasad. dan boleh jadi kena ain gara-gara apa? Pamer. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Tayib, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.